وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, wa hadha min lutfillahi bi'ibadih. Ini merupakan kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya. An hadharahum min ta'ati syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan hamba-hambanya jangan sampai taat tunduk kepada syaitan. Wa akhbara bima dakhilihi allati yadkhulu minha 'ala al-insan wa maqasidihi fi. Dan Allah menghabarkan tentang pintu-pintu syaitan yang mana manusia bisa masuk dari situ. Wa anna yaqsud ayyuhul niran. Yang dimaukan oleh syaitan agar kita masuk ke dalam api neraka waliyadz billah. Wa huna bayyana lana annahu idza dakhala an-nar hizbah. Dan di dalam ayat yang mulia ini di sini Allah jelaskan apabila sudah masuk ke dalam api neraka beserta para penolongnya beserta para pasukan syaitan, annahu yatawarra min hadhil bara'ah, bahwasanya syaitan berlepas diri dari semuanya ini. Wa kafaru bi syirkihim wa la yunabbi'uka mithla khabir. Dan mereka berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran apa yang manusia lakukan. Dan tidak ada yang bisa memberikan kabar berita kepada kamu kecuali hanyalah Allah yang maha mengetahui. Wa'alam anna Allah dzakara fi hadhihi al-ayah anna laysa lahu sultan. Maka ketahuilah sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini bahwa seorang tidak mempunyai tameng, penolong, benteng, penguat kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi ayatin ukhra, maka Allah berfirman pada ayat yang lain, innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum bihim musyrikuun. Sungguhnya kekuatannya terhadap orang-orang yang mencintai, berwala bersama syaitan. Walladzina hum bi musyrikun, dan mereka yang melakukan kesyirikan kepada syaitan. Fasultan, sultan di sini yang dinafikan oleh Allah adalah sultanul hujjah wad dalil. Sultan secara hujjah dan dalil. Alaysa lahu hujjah aslan ala ma yad'u ilaih. Tidak ada hujjah sedikit pun dari apa yang mereka ajak. Inna man nihayat dzalika an yuqim lahum min syubah tazinat ma bihi yatajarrauna 'ala al-ma'si. Intinya dari itu semua, syaitan hanya memberikan syubhat saja hiasan-hiasan sehingga mereka setan dan para pengikutnya itu yatajarra'un, berani di dalam melakukan kemaksiatan. Wa masultan alladzi asbathahu, adapun sultan yang ditetapkan di sini, fawa tasallat bil igra alal ma'asi li awliyahi ya'uzzuhum ilal ma'asi azza. Sultan yang dikuatkan, ditetapkan di sini adalah bagaimana syaitan bisa menguasai, menggiring, menyesatkan manusia dan mendorong manusia untuk berbuat kemaksiatan. Wa alladziina sallatu 'ala husim buhum bimwalati wal iltihaq bihizbi. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bergabung dengan syaitan, mencintai syaitan, bergabung dengan kelompoknya. Oleh hadalahu laisa lahu sultan alalladzina amanu ala rabbihim yatawakkalun. Oleh karena itu syaitan tidak bisa menguasai terhadap orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Walamma dzakara 'iqaba adh-dhalimin wa dzakara thawaba adh-tha'in, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sanksi, iqab, siksaan terhadap orang-orang yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ganjaran terhadap orang-orang yang taat. Faqala, maka Allah berfirman, "Udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Maka dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Aiqamu bid-din qawlan wa 'amalan wa 'itiqadan. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang menegakkan agama, ucapan, perbuatan, keyakinan, masukkan ke dalam surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga, yang di dalam surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Fiha min al-ladzat wasyahawat, di dalam surga terdapat kelezatan dan syahwat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, yang tidak pernah dilihat oleh seorang pun, juga tidak pernah didengar oleh seorang pun, tidak pernah terbetik keindahannya oleh seorang pun. Khalidina fiha bi'idni rabbihim, mereka kekal di dalamnya seluruhnya. La bihaulihim wala quwatin bal bihaulillahi wa quwatih, kekalnya mereka mendapatkan kenikmatan di dalam surga itu bukan karena kehebatan, kekuatan mereka, bukan, tetapi karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum fiha salam, ay hayyi ba'dhuha ba'dhum ba'dha bisalam, saling menguatkan, saling mengucapkan salam, ucapannya dengan salam keselamatan, wa tahiyyah wa kalam wa tayyib, ucapan yang baik, yang bagus. Ini ucapan ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.